السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرماتي، untuk melengkapi apa yang kita bahas, kita ambil sedikit dari kitab lain, ta'zim as-sunnah, pemuliaan terhadap sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum Ibn Muhammad Ibn Nasir As-Sahibani Hafizahullah, dan dikasih muqaddimah dari Fadilatul Syekh Salih Ibn Abdullah Al-Abud Hafizahullah. Beliau berkata, فإن الاعتقاد بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإسلام وأن الإسلام المحض الخالص هو سنته adalah اعتقاد صحيح سليم حكيم. Kata beliau, keyakinan bahwa sunnah Rasulullah SAW merupakan keislaman itu sendiri, dan bahwasanya Islam yang murni adalah sunnah Rasulullah SAW, itu adalah keyakinan yang sahih, yang lurus, yang bijak. وَكُلُّ مَا خَالَفَهُ مُخَالَفَةً مُضَادَّةً، dan setiap yang menyelisihinya dan menentangnya atau membatalkannya, maka itu adalah اِعْتِقَادٌ فَاسِدٌ جَائِرٌ جَاهِلِ. Kata beliau, keyakinan yang menentangnya adalah keyakinan yang rusak, keyakinan yang zalim, keyakinan yang jahili, halik, akan binasa. Ya tuhan ibn a'azakumullah, ucapan beliau hafizahullah, bahwa keyakinan bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam adalah keyakinan yang benar. Sebagaimana dinukil dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketika beliau menyatakan di awal kalimatnya, innal Islam huwa sunnah, was sunnah hiya al-Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah, dan tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Sunnah tidak akan tegak tanpa Islam, Islam tidak akan tegak tanpa sunnah. Ikhwan fillah a'azakumullah, kenapa demikian? Karena sunnah yang dimaksud oleh para ulama salaf bukan sunnah dengan makna fiqih, bukan sunnah bermakna kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak apa-apa, bukan itu. Tapi sunnah dalam artian ajaran Rasulullah SAW. perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya, bimbingannya, perintah-perintahnya, syariatnya, semua itu Islam. Sehingga kalau ditanya apa itu Islam, maka Islam itu kumpulan sunnah demi sunnah, dirangkai seluruhnya menjadi satu agama yang namanya Islam. Maka kalau dikurangi satu sunnah, berarti Islam tadi berkurang satu uratnya. Kalau dua sunnah ya berkurang dua sunnah, berarti terus bertambah. Artinya kalau dikurangi sunnah demi sunnah, dimatikan sunnah demi sunnah, artinya Islam itu berkurang sedikit demi sedikit. Dan inilah diantara bentuk-bentuk dahar adi, bentuk-bentuk hilangnya agama. Ketika ditanyakan oleh beberapa ulama salaf, bagaimana hilangnya sunnah, dijawab, ya, bagaimana hilangnya Islam? Afwan. Bagaimana hilangnya Islam pada seseorang? Dikatakan yadhhabuddin sunnatan sunnata. Sunnatan sunnata. Kama yadhhabul hadu quwwatan quwwatan. Akan hilang agama Islam sesunnah demi sesunnah. Sebagaimana hilangnya kekuatan tali sebenang demi sebenang. Kekuatan demi kekuatan. Tali yang besar sekalipun, tali kapal yang kalian lihat sebesar ini, terdiri dari benang-benang kecil di dalamnya. Kalau satu benang lepas, satu benang putus, dua benang, tiga benang, apa yang terjadi selanjutnya? Tali sebesar itu akan putus. Yadhhabud din sunnatan sunnatan, kama yadhhabul hadr quwwatan quwwatan. Akan hilang agama ini sesunnah demi sesunnah, sebagaimana hilangnya tali kekuatan demi kekuatan, sebenang demi sebenang kemudian hancur. Sehingga jangan diremehkan satu sunnah pun, walaupun hukumnya sunnah, walaupun hukumnya sunnah. Itu kan gak wajib. Iya, kenapa tidak wajib? Tetapi kalau kamu tahu itu adalah sunnah Rasulullah SAW, maka kita menyukainya. Dan tidak boleh kita membencinya. Mungkin tidak mengerjakan sesekali karena memang tidak wajib, tidak apa-apa. Tapi kecintaannya harus. Kecintaan pada sunnah tersebut wajib hukumnya. Tetapi kan hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, cintanya wajib. Bagaimana itu? Rasulullah SAW menyatakan kepada tiga orang dalam riwayat Bukhari yang sering kalian dengar kisahnya, yang satu menyatakan akan puasa sunnah terus menerus, yang satu akan menyatakan qiyamul lail terus menerus enggak akan tidur, yang satu mengatakan akan ibadah enggak akan mengawini para wanita, apa kata Nabi kalau salat wassalam? Qal, beliau bersabda, aku salat malam, aku tidur, aku berpuasa dan kadang berbuka, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Lihat, perhatikan. Yang sedang dibicarakan apa? Yang wajib-wajib. Bukan puasa sunnah, qiyamul lail. Qanilin a'azakumullah. Tetapi kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Aku kadang puasa, kadang tidak puasa. Aku tidur, aku sholat malam, dan aku juga tidur, dan aku mengawini para wanita. Siapa tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Maka kata para ulama, siapa yang tidak suka satu sunnah terancam dengan kalimat bukan golonganku, karena dia raghiba an sunnati falaysa minni. Makanya qanibina azakumullah, bedakan antara dua perkara, tidak mengerjakan dan tidak suka. Tidak mengerjakan karena sesuatu hal, perkara yang tidak wajib, tidak apa-apa. Tetapi kalau benci kepada satu sunnah, itu dosa besar. Dan terancam dengan kalimat laisa minni, kata Nabi, bukan golongan. Mengapa demikian? Karena semua ajaran Nabi secara lengkap, yang wajib-wajibnya, yang anjuran-anjurannya, yang sunnah-sunnah dan nawafil-nawafilnya, semuanya merupakan kesatuan, dan itu namanya Islam. Satu kesatuan yang namanya adalah al-Islam. Siapa yang mengerjakan Islam secara keseluruhan, berarti dia harus mengerjakan sesunah demi sesunah seluruhnya. Dan itu yang namanya kafah. Udkhulu في سن كافة لأن السنة تطلق على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan karena sunnah yang dimaksud adalah jalan Rasulullah SAW, perjalanan hidup beliau, manhaj hidup beliau, konsep hidup beliau. Wa hiya al-muradu huna, dan itu yang dimaksud di sini. Kalau kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bimbingan berupa Al-Qur'an dan ada teori-teori dalamnya, perintah dan larangan dan syariat, dan biasanya kita membutuhkan contoh. Ini rumusnya, mana contohnya? Demikian pula diturunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, Maha Hikmah memberikan contohnya, yaitu Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah SAW bagaimana akhlak beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Artinya kita memiliki Al-Qur'an 30 juz dan kita memiliki terapan Al-Qur'an pada diri Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah yang semuanya terapat terhadap Al-Qur'an. Bagaimana kalau dihidupkan? Ya Rasulullah SAW, Al-Qur'an yang berjalan. Iya kan? Kalau berbicara Al-Qur'an lahu lisan, itu Rasulullah SAW. Tidak pantas dipakai kalimat itu untuk orang lain. Rasulullah SAW. Yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wala yantiqu 'anil hawa, kata Allah. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga kalau kita berpegang dengan Al-Qur'an, harus mengikuti sunnah Rasulullah. Itu praktiknya dan itu contohnya. Terapkan terhadap Al-Qur'an. Maka kata Syekh Shalalah Abu, selanjutnya beliau menyatakan bahwa itu adalah akhlak Rasulullah SAW, alladhi huwa Al-Qur'an. Yang akhlak itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul di atas akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Oleh karena itulah, kalau Islam maknanya adalah sunnah, atau Islam terdiri dari sunnah demi sunnah, maka siapa yang meremehkan sunnah berarti meremehkan satu parsial dari keislamannya, satu bagian dari keislamannya. Apa jadinya? Kalau satu dimatikan, dua dimatikan, tiga dimatikan, ya yadhabuddin, akan hilang agama ini. Qul inna a'udzu bikumullahi. Dikatakan oleh penulis Syekh Abdul Qayyum Ibn Muhammad Ibn Nasir As-Sahibani, fa inna Allah arsala rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila an-nasi liyubayyana lahum ma nuzila ilaihim. Allah mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam kepada kita adalah untuk menerangkan Al-Qur'an yang diturunkan pada kita, yang diturunkan pada mereka kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa mal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepada ruhan min amrina, engkau tadinya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, tapi kami jadikan cahaya yang kami dengan cahaya itu membimbing siapa yang kami sukai, yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka, dan engkau wahai Rasul, latahdi ila siratin mustaqim, engkau benar-benar membimbing ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW benar-benar memimpin jalan yang lurus. Dan ayat Allah menyatakan, bil bayyinati waz zubur, dengan keterangan yang jelas dan zubur, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah, kami turunkan adzikra ini litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan pada manusia Ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Kalau kita dapat kitabnya, kemudian kita tidak perhatian dengan sunnahnya, bagaimana akan paham? Padahal Allah mengutus rasulnya adalah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai rasul menerangkan pada manusia. Maka sunnah adalah penjelasan Al-Quran. Sunnah adalah penjelasan dan tafsir terhadap Al-Quran. Maka tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Tidak akan bisa dipisahkan Al-Quran dan sunnah. Maka mereka-mereka para pengingkar-pengingkar sunnah dikafirkan oleh para ulama. Yang menyatakan cukup bagi kami Al-Quran dikafirkan oleh para ulama. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan akan munculnya orang-orang seperti itu. Dalam riwayat Imam Hakim wa sahahahu dan dinukil oleh Syekh bin Baz dalam buku kecil Wujub Amal bis Sunnah, disebutkan di sana ucapan Rasulullah SAW, yushik, akan muncul sebentar lagi rajul, seseorang rajulan syab'an ala arikatih, seorang laki-laki yang duduk dalam keadaan kenyang di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya. Atau hadithun min hadithi mimma amartu wa aunahai, datang kepadanya hadith-hadithku yang aku perintahkan atau aku larang. Kemudian orang itu berkata, bainana wa bainakum kitab Allah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min haramin harramna. Orang tadi berkata, antara kami dengan kalian Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Artinya enggak mau sunnah. Disampaikan hadis, jawabannya cukup bagi kami Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menyatakan di akhir hadisnya, ala innama harrama Rasulullah fithlama harrama Allah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya apa yang dalam Quran dan apa yang dalam sunnah sama nilainya. Sama. Kalau dikatakan haram, ya haram. Apakah dalam Quran atau dalam sunnah? Kenapa? Karena sunnah adalah syarah Al-Quran. Sudah berapa kita mendapatkan? Pertama, bahwa Rasulullah SAW adalah bentuk nyata, bentuk praktiknya dalam Quran. Yani uswah hasanah. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan itu bisa yang tadinya kelihatan am, Nabi menyatakan itu khusus untuk ini. Apa yang tadinya kelihatan mutlak, Rasulullah SAW mengkaitnya dengan kuyud, dengan ikatan-ikatan syarat, ini kalau syaratnya ini. Atau mujmal dalam Quran, salat, maka Rasulullah SAW menafsirkan dengan rinci, yufassar, mujmal datang tafsirnya, rinciannya begini caranya. Kamu berdiri takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian kamu ruku, kemudian sujud dan seterusnya. Enggak ada dalam Quran, dijelaskan dalam sunnah. Ini semua makna litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Maka mereka yang tadi rajulan syada'ana ala arikatih, orang yang duduk bersandar di dipan-dipannya dalam keadaan kenyang, cukup bagi kita Al-Quran. Mereka para munkiru sunnah, para pengingkar-pengingkar sunnah, walaupun mereka menamakan diri mereka Quraniyun, itu kedustaan. Kami golongan Al-Quran, ini Quran saja. Tidak mungkin. Kalau kamu golongan Al-Quran, pasti berpegang dengan sunnah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sekian banyak perintah-perintah untuk ati Allah wa ati'ur Rasul. Ati Allah, ati'ur Rasul. Tuti Allah wa tuti'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Sekian banyak dalam Al-Quran. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak. Maka kalau kalian berpegang dengan Quran, pasti akan berpegang dengan sunnah. Kalau kalian tidak berpegang dengan sunnah, kalian bukan golongan Al-Quran. Bukan golongan Al-Quran. Bukan Quraniyun. Mereka di Pakistan menamakan diri mereka Quraniyun. Tetapi Alhamdulillah, para ulama menyebut mereka munkiru sunnah, para pengingkar sunnah, dan di Indonesia dikenalnya dengan ingkaru sunnah. Itu nama yang tepat. Memang mereka pengingkar-pengingkar sunnah. Yang jadi masalah adalah yang bukan ingkaru sunnah secara terang-terangan, tetapi pengingkar-pengingkar sunnah, tetapi dengan syubhat-syubhat, dengan berbagai macam permainan kata. Saya terima sunnah. Masa gak terima sunnah? Kita muslimin berpegang dengan kitab sunnah. Tapi kalau Al-Quran itu dari Allah, maka halalnya halal, haramnya haram, wajibnya wajib. Tetapi kalau dari sunnah, kalau katakan harus, itu cuma sunnah saja. Kalau katakan haram, itu cuma makruh saja. Lihat ikhwan fillah azakumullah, ini juga sama penyakit. Semi ingkar sunnah, setengah ingkar sunnah. Kenapa kok sutra haram? Di Al-Quran gak ada. Saya baca Al-Quran dari ujung sampai ujungnya gak ada. Sutra haram bagi laki-laki, emas haram bagi laki-laki, dari mana? Kita katakan dari sunnah. Tapi Al-Quran kan gak ada. Al-Quran menyatakan, Qul man harrama zinata Allah. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah. Apa jawaban kita ahli sunnah? Yang mengharamkan Allah melalui lisan Rasulnya SAW. Innahu la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, haramun lidhukuri ummati. Ini emas dan surah, haram bagi laki-laki umatku. Tempatnya haram. Kok bisanya mengatakan cuma makruh saja? Alhamdulillah, azabullah. Meninggal sunnah atau mereka-mereka para semi ingkar sunnah ini berbahaya. Dan yang semi-semi yang lebih berbahaya, karena banyak menipu. Kalau yang terang-terangan, kaum muslimin semuanya benci pada mereka, alhamdulillah. Karena mereka terang-terangan membenci sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak salat, mereka enggak salat Jumat, mereka enggak puasa. Mengatakan puasa cuma nahan diri dari dosa. Salat kata mereka cuma doa. Salah yusolli artinya doa dalam kamus. Selesai. Saya banyak sholatnya daripada kamu. Kamu cuma 5 waktu. Saya setiap saat berdoa. Itu sholat saya. Kalau bila nasuk kalau mereka naudzubillah balun mubin, bahkan dikafirkan oleh para ulama. Kembali kepada ucapan beliau, maka yang namanya sunnah Rasulullah SAW itu adalah tafsir dari Al-Quran. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran harus berpegang dengan sunnah sebagai penjelasan, sebagai keterangan, sebagai penjabaran, sebagai perinciannya, sehingga lengkaplah agama ini. Qal, selanjutnya kata beliau, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Dan Nabi membimbing kaum muslimin, membimbing umat untuk keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sudah dibacakan ayatnya tadi. Walakin nurun nahdi bihi man nasha. Tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diberi wahyu oleh Allah enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman, tapi Allah berikan nur, cahaya. Maka dengan cahaya itu beliau menjelaskan kepada kaum muslimin, pada umat manusia, ini jalannya lurus. Maka kata Allah di akhirnya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Rasul membimbing ke jalan yang lurus. Ingat, yang namanya hidayah ada dua hidayah. Ada dua jenis. Ada hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Kalau hidayatul taufiq artinya menentukan dengan takdir, si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah. Si fulan diluruskan, si fulan disesatkan. Itu hanya hak Allah murni. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Yang kedua, hidayatul irsyad. Hidayah dalam artian membimbing ke jalan yang lurus. Maka itu Rasulullah SAW membimbing ke jalan yang lurus, mengajarkan dengan cahaya dari Allah, nur yang Allah SWT berikan kepadanya, sehingga beliau membimbing umat dengan cahaya tersebut, cahaya ilmu, cahaya wahyu dari Allah SWT. Ayat yang pertama tentang hidayah, al-irsyad, hidayah yang berupa bimbingan adalah ayat tadi. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau sungguh-sungguh memberikan bimbingan ke jalan yang lurus. Artinya memberikan hidayah bermakna memberikan bimbingan. Adapun yang kedua, hidayah itu taufiq, itu hanya milik Allah. Ayatnya ketika berkenaan dengan kasus Abu Thalib yang dinasihati-nasihati oleh Rasulullah SAW, tetap tidak mau beriman sampai matinya. Tidak mau beriman. Rasulullah SAW sedih. Dan Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau hendaki, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini hidayah yang mana? Hidayah taufik. Hidayah penentuan si fulan dapat atau si fulan tidak, itu hak Allah. Nabi sendiri tidak punya. Maka Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai. tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Bedakan dua ini supaya jangan dilihat seakan-akan bertentangan dua ayat ini. Ayat tadi menyatakan engkau memberi petunjuk. Ayat yang ini mengatakan engkau tidak memberi petunjuk. Kok bertentangan? Tidak bertentangan. Tidak bertentangan sama sekali. Yang pertama menyatakan engkau benar-benar membimbing ke dalam hidayah. Ayat kedua, engkau tidak bisa menentukan hidayah. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan beliau. Wa aujaba 'alan nasi ta'atuhu wa mahabbatuhu. Setelah Allah utus rasulnya dengan cahaya untuk menjelaskan Al-Qur'an, maka Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk mentaati beliau, untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah rasul. Ini wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu, dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang kalian hingga menjadikan aku yang paling dicintainya lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari seluruh manusia ajma'in. Berarti kita diwajibkan kepada Nabi dua perkara. Wajib mencintainya dan wajib mentaatinya. Wajib mencintainya lebih daripada bapak kita sendiri. Bagaimana kalau kita menentang nasihat bapak kita? Marah beliau. Demikian pula lebih-lebih lagi kalau kita menentang perintah Rasulullah SAW. Kita harus cinta kepada Rasul lebih daripada cinta kepada bapak kita, anak kita, dan seluruh manusia. Tentunya konsekuensi cinta adalah memuliakan ucapannya, menghormati sunnah-sunnahnya. Jangan ada kalimat yang melecehkan sunnah atau merendahkan sunnah. وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَسَارُوا عَلَيْهِ. Dan para sahabat berjalan di jalan ini, mencintai Rasulullah SAW, mencintai sunnah-sunnahnya, dan juga mentaati perintah-perintahnya. Dan kemudian diiringi belakangnya oleh para tabi'in yang juga berjalan di jalan sahabat, mencintai Rasulullah SAW dan mentaati perintah-perintahnya, memuliakan sunnah-sunnahnya. Kanu ahli sunnah munafiqin, maka mereka karena cintanya pada Rasul, mereka membela Rasulullah SAW dan membela sunnahnya. Membela sunnahnya. Kalau ada yang melecehkan sunnahnya, mereka marah. Fa idza ra'au ahadan yu'ariduha aw yastahzi'u biha. Kalau melihat orang yang meremehkan sunnah, memperolok-olokkan sunnah, qarra'uhu wa wabbahu, mereka marah, mereka mencercanya, mereka menegurnya, wa zajaruhu. Bahkan hajaru, bahkan sampai diboikot. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu berkata begini dan begitu. Wallah la ukallimuka abada. Demi Allah, aku enggak akan bicara dengan kamu selama-lamanya. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sampai wafatnya enggak mau melihat kepada anaknya. Kenapa? Karena pernah menentang satu sunnah. Padahal mungkin ada maksud-maksud lain, tetapi beliau karena cintanya pada Rasul marah. Kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u Allah, jangan larang wanita-wanita kalian untuk ke masjid. Amannya berkata, wallah la amna'ahunna, demi Allah aku akan larang mereka. Kaget Ibnu Umar. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, kamu katakan begitu? Dia marah dan kemudian dia memalingkan wajahnya. Sampai ketika sakitnya, sakit akan wafatnya, ditengok oleh anaknya, enggak boleh anaknya, karena marahnya kepada orang yang menentang sunnah. Ketika mereka mendengar di Kufah ada orang yang tidak beriman pada takdir, sampaikan pada mereka, masih kata Ibn Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, mereka enggak akan diterima walaupun berinfak segunung Uhud emas. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman pada takdir. Sampaikan pada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Inni bari'un minhum wa hum bara'u minni. Ini jalan para salafus saleh. Ini adalah sikap mereka. Karena cintanya pada sunnah, maka mereka marah kalau ada orang yang melecehkan sunnah. Ikhwan fillah, na'azakallahu wa bidzalika hamus sunnah. Dengan itu terjagalah sunnah. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, terjaga sunnah. Selalu dimuliakan, selalu ditinggikan, dibela oleh mereka. Atta idza ba'da zaman wa tala bin nasil ahad, sampai ketika zaman semakin jauh dari zaman kenabian dan manusia sudah panjang waktu, wa dha'afal iman, dan iman sudah berkurang, wa katsral khabath wan nifaq wa qalla al wara', mulai bertebaran pemikiran-pemikiran nifaq, kekotoran-kekotoran, dan kurangnya rasa malu. Wa tajarra'a katsir minan nas, mulai manusia semakin lancang dalam masalah sunnah. Mulai terbiasa mereka untuk lancang terhadap sunnah dan enggak ada yang marah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut saya itu diam semua. Enggak ada yang marah. Enggak ada sahabat, enggak ada tabi'in, enggak ada tabi'in, enggak ada para imam-imam ahlus sunnah. Enggak ada lagi yang marah. Bahkan ketika ditertawakan, ikut tertawa bersama. Astagfirullah. Kemana cintanya kepada Rasulullah SAW? Mana cintanya kaum muslimin pada sunnah? Qul inna a'udzubikumullah, kata beliau, kathura minan nas ala al-qawli wal kalam faqala kullun bihawa. Akhirnya pada zaman kita ini masing-masing orang berbicara dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Wa takallama bima la yarda Allah, dan berbicara dengan sesuatu yang tidak membuat ridha Allah, sebaliknya membuat murka Allah SWT. Meremehkan sunnah, mengejek sunnah, melecehkan sunnah, mentertawakan sunnah. Qanibirina azakumullah. Ada satu kisah. Ketika seorang mengejek para sahabat muhajirin, dan tentunya Rasulullah SAW di dalamnya, karena Rasulullah SAW bersama muhajirin, kata si munafiqin, undur qurra'una ha'ula arghu butunan wa ajbaluna 'inda al-liqa', lihat tamu-tamu kita ini. Itu salah satu bacaan disebut qira. Dalam bacaan lain qurra, pembaca-pembaca Quran. Ala kulli hal, apakah maknanya membaca pembaca-pembaca Quran ataupun tamu-tamu kita, maknanya sama. Yang dimaksud Rasulullah dan para sahabat. Umur qurauna haula, lihatlah pembaca-pembaca Quran kita. Lihatlah tamu-tamu kita. Paling rakus dalam makan dan paling penakut dalam perang. Ada sahabat yang mendengar kalimat itu bukan ikut tertawa. Yang lain tertawa, dia enggak tertawa. Wallah, aku akan sampaikan pada Rasulullah ucapan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada orang yang berkata begini dan begini. Orang yang tadi berbicara takut, mengejar juga, dan menyatakan, ya Rasulullah, aku cuma main-main, aku cuma senda gurau, aku tidak serius. Rasulullah SAW diam. Terus dia memegang ekor unta Rasulullah SAW sampai dia tersandung-sandung batu. Rasulullah tetap jalan, tidak menengok dia, tidak menggubris ucapan dia. Aku cuma main-main, aku tidak serius, sungguh, demi Allah, aku cuma main-main, dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan dibacakannya kepada dia. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mentertawakan, menganggapnya sebagai main-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah iman kalian. Karena azakum waliyat. Beda tidak mengerjakan sunnah dengan memperolok-olok sunnah, beda hukumnya. Tidak mengerjakan sunnah yang wajib, maka dia dosa. tidak mengerjakan sunnah yang hukumnya anjuran, tidak apa-apa. Tetapi kalau mengejeknya, memperolok-olokkannya, mentertawakannya, kata Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian main-main? Kalian mentertawakannya, memperolok-oloknya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah iman kalian. Kalau bila na'azakullahu muslim yang sarunat, maka para sahabat adalah orang-orang yang betul-betul memuliakan sunnah. Para tabi'in mengikuti para sahabat, memuliakan sunnah. Para tabi'in begitu seterusnya. Para imam-imam ahli sunnah seperti itu. Sampai ketika iman sudah menurun, hawa nafsu sudah menguasai masyarakat, sungguh demi Allah, keluarganya lebih dicintai daripada Rasulullah SAW. Istrinya, anaknya, bapaknya lebih dicintai daripada Rasulullah SAW. Apa buktinya? Kalau dicerca bapaknya, marah. Dicerca ibunya, marah. Dicerca anak, marah. Dicerca sunnah, diam. Ya biar aja. Itu kan pendapat dia. Ya ala kulli hal, mereka punya pendapat, tidak punya pendapat. Karena gini na'azakumullah, lihat. Kok aneh? Tadi kalian marah ketika orang tuamu dicerca. Itu kan orang tua saya cinta kepadanya. Taib, bagaimana cintamu kepada Rasulullah SAW? Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Ra'ayna umuran la yasa ahadan sukut anha biha. Kita melihat kejadian-kejadian yang sungguh kita enggak bisa diam. Faman famin dzalika as-sukhriyah wal istihza. Yaitu perolok-olokan terhadap sunnah, pelecehan terhadap sunnah nabawiyah, penentangan dengan akal, dengan ra'yu. Disampaikan oleh Rasulullah, mereka menentangnya dengan tapi menurut saya, tapi saya pikir, tapi saya rasa, tapi. Sunnah diajarkan kepadanya oleh Rasulullah SAW. Tapi fulan, kalimudina azabullah, siapa fulan? Siapa yang dimaksud? Abu Bakar wa Umar sekalipun radhiyallahu ta'ala anhumah gak bisa mengalahkan ucapan Rasulullah SAW. Gak bisa mengalahkan ucapan Rasulullah SAW. Apalagi ucapan-ucapan orang kita, guru kita, kiai kita, atau siapapun. Kalau sudah ada sunnah, gak bisa kita kalahkan dengan ucapan-ucapan manusia. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah pernah berkata, akhsya an tanazzala alaikum hijarah minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Sungguh aku khawatir akan turun azab, akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakr qala Umar. Subhanallah. Dibantah dengan qala Abu Bakr qala Umar, dia khawatir akan turun azab. Apalagi dibantah dengan tapi kata fulan, kata alan, tapi kata kiai, tapi kata fulan. Ini hadis, ini ucapan Rasulullah, ini riwayat sahihah. Dengan sanadnya diperiksa oleh para ulama, dibuktikan kesahihannya. Apakah bisa dibatalkan dengan hanya ucapan fulan wa alan? Khairun na'azakum muslimin yang sarnat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah ada bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, enggak ada pilihan lain. Min amrihim. Lihat, tidak ada khiyarat min amrihim, enggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Ayat ini sangat jelas. Wa kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarat min amrihim. Enggak ada pilihan lain bagi seorang mukmin ataupun mukminah kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya kecuali menerima. Enggak ada pilihan lain. Enggak bisa dibantah dengan tapi menurut saya, buang menurut perasaanmu. Kalahkan dengan sunnah. Buang pikiran-pikiran kita, kalahkan dengan sunnah. Bahkan mata kita pun kita kalahkan, telinga kita kalahkan. Kita mendengarnya kok enak, tapi kata Nabi haram, jelek. Maka kita katakan telinga kita yang salah, Rasulullah SAW yang benar, bahwa itu jelek. mata kita melihatnya bahwa itu bagus, kata Nabi jelek, maka kita katakan mata kita yang salah. Ini seorang mukmin dan mukminah. Enggak ada pilihan lain min amrih kecuali menerima. Alhamdulillah. Hadikum wassalam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka yuhakimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan atas apa yang mereka perselisihkan. Fuma la hajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapat di dalam hati-hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Aliyat ikhwan bin azakumullah. Demi Rabbu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah yang memutuskan keputusan-keputusan dan dia dalam keadaan menerima. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak dapat di dalam hatinya ada keberatan untuk menerima. Wa yusallimu taslima. Dan dia tunduk setunduk-tunduknya. Pasrah. Apakah Allah, apakah Rasul saya terima. Ini mukmin. Al-mu'min kaljamalil anif haythu quyidan qa'd. Mu'min itu seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Ada diikat oleh Allah dan Rasulnya. Diikat dengan syariat Allah dan Rasulnya. Diikat dengan qala Allah, qala Rasul. Diikat dengan syariat. Diikat dengan halal haram. Diikat dengan hukum-hukum Allah. Haythu quyidan qa'd. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Ini mu'min. Bukan protestan. Bukan protestan. Disampaikan hukum protes. Disampaikan halal protes. Disampaikan haram protes. Disampaikan hukum-hukum Allah. Tapi. Dibantah dengan ro'inya. Dibantah dengan perasaannya. Dibantah dengan taklid. Pokoknya dari dulu ya seperti ini. Dibantah dengan taklid. Dibantah dengan kata fulan, kata fulan. Kenapa? Ini hukum Allah. Allahu ta'ala. Dan ada dalam Quran kalian. Ayat-ayat tadi. Ada atau enggak ada? Alhamdulillah sama Qurannya. Dalam hadis ada dan masih banyak hadis-hadisnya masih dicetak, alhamdulillah, dan sebagiannya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apalagi ikhwan fillah na'azukumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah mengeraskan suara. Qala, dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Jangan seperti kalian berbicara dengan orang lain, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, akan gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Ayat Allah tentang suara. Jangan mengeraskan suara di atas suara Nabi. Apa kata Ibnu Qayyim mengomentari ayat ini, menafsirkan ayat ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadzara al-mu'minina min hubuti a'malihim bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama yajhar ba'dhum li ba'd. Ayat ini memperingatkan, hati-hati, jangan sampai gugur amalan kalian karena suara kalian dikeraskan di atas suara Nabi. Dikeraskan di atas suara Nabi saja gugur amalan. Walaysa hadza biriddah, dan itu bukan murtad, bukan kafir, tapi maksiat yang menggugurkan amalan-amalan pelakunya dan dia tidak merasa. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata, "Famadhan biman qaddama 'ala qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadihi wa tariqihi." Kalau suaranya lebih keras dari Nabi aja enggak boleh. Bagaimana kalau mengutamakan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi? Mengangkatnya di atas ucapan Nabi, lebih mementingkannya daripada ucapan Nabi. Famadhan, bagaimana kira-kira? Dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ikhwan bin na'azakumullah muslim yang saya hormati. Demikian dalam Muhammad al-Sayyid, ini kulit siapa Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kalau suaranya keras saja di atas suara Nabi, amal-amal akan gugur. Bagaimana kalau bukan hanya diangkat suaranya, dalam masalah volume, tapi diangkat dalam artian lebih dipentingkan. Qala Rasulullah SAW, tapi si fulan berkata begini. Qala Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari wa Muslim, ya tapi itu kan enggak masuk akal. Astagfirullah, kamu lebih mengutamakan akalmu daripada haji. Panembirin a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati, berapa banyak perkara-perkara yang akal kita belum mampu memahami tapi wajib menerima. Diangkatin Nabi Isa alaihi salam. Dan akan turun nanti di akhir zaman dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana akal kita mencernanya? Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Allah yang menakdirkannya dan Allah maha kuasa, maha bisa. Nanti akan terjadi perang antara Yahudi dengan Nasrani, dan pohon-pohon dan batu-batu berbicara, ya Muslim, ini Yahudi belakangku, uqtulhu, bunuhlah dia. Dalam riwayat yang sahih. Bagaimana batu bicara, pohon bicara? Wallahu ta'ala alam, yang pasti benar. Kali itu hadis sahih. Ada lagi berita sekian banyak, apalagi berita-berita gaib. Hadirin hadzakumullah, ciri seorang mukmin adalah yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal-hal yang gaib. Panca indera belum bisa meraba, mata belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar. Tetapi kalau kata Nabi sahih, kita katakan aman nabihi kullun min indi rabbina. Ini ucapan orang-orang yang rasif ilm. Aman nabihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semua dari sisi Rabb kami. Juga diriwayatkan ucapan Abu Bakar Siddiq yang sudah kita baca tadi dalam season pertama, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azil. Aku tidak pernah meninggalkan dan tidak mau meninggalkan sesuatu pun yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku pun kerjakan, karena aku khawatir kalau aku tinggalkan satu sunnah saja, aku akan tersesat. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan kata Ibnu Battah mengomentari ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar, as-siddiqul akbar. Ini wahai saudara-saudaraku, as-siddiqul akbar, yaitu Abu Bakar, yatakhawwaf ala nafsihi Zaid. Khawatir, takut untuk menyimpang. Padahal wa Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Tetapi yatakhawwaf ala nafsihi Zaid, beliau mengkhawatirkan penyimpangan. In khalafa syai'an min amri nabiyyi, kalau dia menyelisih perintah nabinya. Famadza 'asa an yakun min zamanin adha ahluhu yastahzi'un, maka bagaimana kira-kira zaman kita, ini zamannya Abu Bakar dulu, bagaimana zaman kita yang mereka tidak hanya meninggalkan sunnah tetapi memperolok-olokkan sunnah, melecehkannya. Bi nabiyihim wa bi awamirihim, memelecehkan nabinya, melecehkan perintah-perintahnya. Wa yatabahawna bi mukhalafatih, dan bangga dengan yang selain sunnah. Bangga dengan yang selain sunnah. Wa yasharuna bi sunnati, dan kemudian mempertawakan sunnah-sunnah. Rasulullah asmah min az-zalal wa najata min su'il amal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan dan meminta pada Allah taala keselamatan dari segala macam kejelekan-kejelekan. Habis waktunya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan dengan pertanyaan setelah salat Isya bi taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.